89 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Spesial di JNE Nightmare Side malam hari ini, kita akan masuk ke Kaleidoskop Nightmare Side, di mana malam hari ini kita akan mendengarkan cerita terbaik selama tahun 2023 kiriman dari insan muda. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita terbaik, Dimas ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk insan muda yang selalu setia, selalu antusias support program JNE Nightmare Side ini. Sekali lagi, cerita-cerita terbaik akan kita dengarkan malam hari ini. Mungkin di antara kamu ada yang sudah mendengar dan masih ingat, atau bahkan belum sama sekali mendengar cerita ini. 5 cerita akan kita dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side, di mana 5 cerita ini adalah cerita pilihan yang sudah tim Nightmare Side pilih dan dikategorikan cerita terbaik selama tahun 2023. Sesi pertama kita akan mendengarkan 3 cerita langsung. Selamat mendengarkan 3 cerita best of the best Nightmare Side Kaleidoskop persembahan JNE. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Kegiatan kampus yang harus dilakukan, mulai dari menyelesaikan tugas akhir, skripsi, bimbingan, dan lainnya yang menumpuk. Aku sebenarnya bukan salah satu mahasiswa yang terlalu ambisius saat itu. Bisa dibilang, ya santai-santai saja. Namun untungnya, sekarang aku sudah melewatinya. Setelah benar-benar santai karena sudah selesai kegiatan kampus, aku jadi bisa leluasa melakukan hal apapun yang kuinginkan, yang sebelumnya sempat tertunda karena kegiatan kampus. Salah satunya adalah berolahraga. Malam itu tepatnya malam Jumat, aku ingat sekali sedang berada di tempat futsal bersama teman-teman SMA ku. Ya, jika mengingat zaman sekolah dulu, bisa dibilang aku atlet futsal. Aku dan tim sekolahku sempat mengikuti beberapa kompetisi futsal antar sekolah. Dan malam itu jadi malam yang penuh nostalgia. Akhirnya bisa merasakan kembali bermain futsal bersama teman-temanku. Sampai ketika sedang asik bermain, orang tuaku tiba-tiba saja menelponku, memberi kabar yang cukup buruk. Ibu bilang Nenek tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang sedang di perjalanan menuju rumah sakit katanya. Aku pun diminta untuk segera pergi ke rumah nenek yang berada di daerah Cimahi untuk menjaga rumah nenek agar tidak terlalu kosong. Takutnya ada orang atau saudara-saudara yang datang ke rumah nenek. Mendengar itu, aku kaget. Dan berharap nenekku baik-baik saja. Kontan aku pun langsung bergegas pamit pada teman-temanku dan pergi ke Cimahi ke rumah nenek. Dari tempat futsalku yang berada di daerah Setiabudi menuju ke rumah nenek yang ada di Cimahi memang cukup jauh. Namun aku coba tempuh dengan menggunakan motorku. Menancap gas motor menerpa angin malam yang dingin saat itu. Ditambah bajuku yang berkeringat. Ya, sudah siap-siap saja masuk angin kalau seperti ini. Agar lebih cepat saat itu, aku coba memotong jalan. Lewat jalan Sersan Bajuri hingga nantinya tembus ke Cimahi. Biasanya kondisi jalan di sana sepi. Jadi aku bisa menghemat waktu. Di jalur ini, jalanannya memang tidak terlalu besar dan agak menanjak atau bahkan menurun. Dan ketika aku sadar saat itu, jam menunjukkan jam 11:30 malam. Memaksa aku untuk mengebut, menggas motorku untuk segera sampai ke rumah nenek. Tidak ada perasaan khawatir saat itu karena ini bukan pertama kalinya aku lewat jalan. Ini hampir tengah malam. Sempat terpikir olehku ada begal atau penjahat lah. Tapi hal-hal tersebut sudah tidak kupikirkan lagi. Mengingat nenekku masuk rumah sakit. Namun masalahnya, futsal yang tadi kulakukan bersama teman-temanku membuatku cukup kelelahan. Beberapa kali aku menguap selama perjalanan, mengantuk. Mataku sangat berat. Kupikir cukup berbahaya jika berkendara dalam kondisi yang mengantuk seperti ini. Akhirnya aku pun menepi sejenak, menghentikan motorku di dekat minimarket yang sudah tutup malam itu. Dan mataku sudah mulai berair. Lemah sekali rasanya. Aku coba untuk tetap fokus saat itu sampai aku mendengar ada yang sepertinya memanggilku. Aku tengok kiri, kanan. Suasananya masih terasa sama saja. Kosong, sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jelas tadi seperti ada yang memanggilku mungkin. Mungkin Setelah cukup istirahatnya, aku pun lanjutkan lagi perjalananku. Kali ini agak sedikit berbeda. Kurasakan motorku terasa berat. Aku gas. Motorku malah membuat suara knalpot yang terasa memang motorku ini berat. Padahal jalanan saat itu tidak menanjak. Apa berat ya? Kempes gitu bannya. Tapi aku paksakan untuk terus gas motorku. Suara dengungan knalpot makin menjadi-jadi. Aduh, jangan-jangan motor rusak nih. Kepanasan kita apa gimana ya? Aku masih bertanya-tanya sendiri dalam hati. Aku sempat tengok ke belakang, melihat roda belakang. Tidak ada yang salah. Dan jelas aku tidak membonceng siapa-siapa juga saat itu. Ketika aku balikkan lagi wajahku ke arah depan, sekilas aku melihat sebuah bayangan. Bayangan seseorang dan ya, dari bayangannya ada kepala, bahu, badan seperti manusia. Dan itu masih berjalan agak cukup jauh dariku. Karena berada di pinggir jalan yang cukup gelap, jadi kulihat seperti bayangan hitam dan berjalan membelakangiku. Dari cara berjalannya sepertinya seorang perempuan. Ketika semakin dekat, jelas dari belakang terlihat itu perempuan dengan rambut panjang sedang berjalan. Dia memakai celana jeans, sandal, dan kaos lengan panjang berwarna merah. Ketika aku hampir mendekatinya, perempuan itu berjalan namun langkahnya itu menyerong dan berjalan ke tengah jalan. Iya, dari pinggir sebelah kiriku, dia terus berjalan sampai akhirnya ada di tengah jalan dan menghalangi jalanku. Refleks aku mencet klakson. Ketika aku pencet klakson, orang itu tidak bereaksi apa-apa. Aku pun perlahan melewatinya sambil bilang, "Jalannya di pinggir jalan teh, jangan di tengah." Begitu kataku sambil melewati perempuan itu. Belum begitu jauh aku melewati perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu berteriak, "Tunggu," katanya. Refleks aku menghentikan motorku. Aku berhenti menengok ke arah perempuan itu. Perempuan itu berjalan perlahan mendekatiku. Terlihat jelas kini wajahnya. Mukanya putih, matanya agak sayu. tidak terlalu kurus. Dan ya, sebagai lelaki normal aku bisa bilang perempuan itu cantik. Setelah mendekatiku dan berdiri di sebelahku, dia bilang, "Tolong anterin." "Antar kemana?" begitu jawabku. "Saya lagi buru-buru, mau cepat pulang ke Cimahi," begitu kataku. Perempuan itu hanya bilang, "Ikut sampai depan saja, A. Kan searah," begitu katanya. Ya, akhirnya aku pun mengizinkannya untuk ikut dengan motorku. Dia naik duduk di jok belakang. Aku melajukan lagi motorku. Sambil berjalan, aku kembali menanyakan, "Katanya mau turun di mana? Di sebelah mana?" Setelah agak cukup jauh, baru dia memberikan respon, mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebelah kiri, dan dia bilang, "Mau berhenti di situ, A." Nah, aku sempat kebingungan karena yang dia tunjuk itu tempat yang gelap, dan pastinya aku tahu tempat itu sudah tidak beroperasi lagi, tutup dan kosong. Saat itu aku tidak terlalu curiga karena ya mungkin ada gang atau ya rumah di dekat situ. Tapi aku coba yakinkan lagi, "Teh, benar, turun di situ, Teh. Itu kan tempatnya kosong. Teteh rumahnya di sebelah mananya? Biar saya anterin sampai rumah aja deh." Begitu kataku, mencoba menawarkannya. Lalu dia pun berbisik padaku, "Iya, di situ, masuk aja. Nanti ada pohon besar. Saya tinggalnya di situ." Aku menengok ke arah belakang, dan ketika kulihat perempuan itu tiba-tiba saja tertawa cekikikan sangat melengking di telingaku, dan wajahnya kini berubah. Terlihat wajahnya menjadi sangat kurus seperti tidak berdaging, hingga membuat bola matanya terlihat sangat jelas, melotot membelalak sambil tersenyum menyeringai dan cekikikan. Sosok itu terlihat memakai baju merah panjang selayaknya kuntilanak merah, dan tertawanya masih terdengar melengking. Dan tiba-tiba saja kedua lengannya memelukku dari belakang, terasa kuku-kukunya yang panjang di perutku. Seketika itu refleks aku rem motorku hingga akhirnya aku pun terperosok jatuh dan hampir saja masuk ke selokan. Ketika aku terjatuh dan kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Rem mendadak membuatku terjatuh. Hingga tak lama ada beberapa orang yang datang menghampiriku. Kulihat dia memakai baju security, dan ada beberapa warga lainnya juga. Mereka bertanya kenapa, padahal saat itu tidak ada kendaraan atau apapun. Tapi tiba-tiba saja aku terperosok jatuh. Aku bilang aku melihat sosok kuntilanak merah di boncengan motorku itu. Warga dan beberapa orang yang ada di sana saling bertatapan, seakan-akan tahu kalau hal itu mungkin sering terjadi juga. Salah satunya berkata, "Ah, kalau lewat jalan sini makanya jangan melamun, apalagi tengah malam seperti ini. Pikiran jangan kosong." Ya, makhluk-makhluk seperti itu di daerah sini cukup banyak dan kadang jahil mengganggu. Aku pun mengiyakan dan bilang ya mungkin karena aku kelelahan dan sempat melamun juga saat itu mengantuk. Iya ya seperti ini. Sebuah pembelajaran yang kuambil. Dimanapun kita berada, apalagi dalam perjalanan, lebih baik kita fokus dan tidak memikirkan hal-hal aneh atau hal-hal lain. Karena bisa saja hal yang kualami ini terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Side ini. Di salah satu SMP swasta yang berada di kota Bandung. Aku ingat sekali, hari itu adalah hari Kamis. Sekitar jam 4 sore, aku pulang dari sekolahku itu. Aku pulang menggunakan taksi online menuju arah rumahku di daerah Lewi Panjang. Saat aku turun dari mobil taksi online, aku menyeberang melewati arah gang menuju rumahku. Saat aku melewati gang tersebut, keadaan sangat sepi. Aku berjalan melewati tempat itu. Dan tiba-tiba, seperti ada yang memanggilku. Suaranya dari arah rumah yang berada di tengah gang itu. Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan mencoba melihat ke arah bangunan itu. Fokusku langsung tertuju pada sebuah jendela yang ada di depan rumah. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ah, diisengin nih, pikirku. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Jelas-jelas rumah ini kosong. Aku pun langsung bergegas menuju rumah. Sampai di rumah, aku pun langsung mandi. Saat itu perutku mulai terasa lapar. Namun, karena di rumah sedang tidak ada siapa-siapa, aku mengambil jaketku dan berjalan keluar. Niatku sih keluar untuk pergi ke warung makan yang ada di depan gang rumahku. Dan mau tidak mau, untuk menuju ke warung makan itu, aku harus melewati rumah tadi. Aku berjalan cepat tanpa melihat-lihat. Ingin segera sampai dan membeli makanan. Namun, aku sedikit penasaran dengan suara itu. Hingga saat tepat berada di depan rumah itu, aku sejenak terdiam dan melihat ke arah jendela tadi. Suasana rumah itu memang tampak sepi. Aku pun kembali melanjutkan perjalananku. Ketika sampai di tempat makan, aku pun langsung memesan dan membungkus makananku. Niatnya sih iseng. Aku bertanya pada ibu penjual warung, "Bu, punten, kalau rumah yang ada di tengah gang itu rumah siapa sih, Bu? Kok sepi ya? Kayak banyak hantunya gitu ya?" Sontak, aku terdiam sesaat mendengar cerita penjaga warung itu. Aku pun bergegas pergi. Benar gak sih? Dalam hatiku penasaran. Pasalnya, suara itu baru saja aku dengar tadi sore. Persis, langkahku menjadi sedikit lambat. Dan penasaran dengan pembicaraan penjaga toko tadi. Aku pun berjalan lagi melewati rumah itu. Saat aku melewatinya, astaga, aku melihat seorang perempuan memakai baju putih dan bawahan rok putih di bawah lutut. Rambutnya terurai sebahu, tapi ada yang janggal. Dia tidak memakai alas kaki. Dia berdiri membelakangiku tepat di depan pintu asrama itu. Saat itu, aku terdiam sejenak dan memperhatikan perempuan itu. Kulihat, ia memasuki asrama itu. Jalannya agak aneh. Tertati dan sedikit kaku. Suasana pun mendadak hening. Lalu aku lanjut berjalan. Sampai refleks aku melihat ke arah asrama itu dan terlihat sebuah jendela yang terbuka di lantai dua itu. Aku perhatikan dengan seksama. Tidak ada siapa-siapa. Sampai muncul seseorang mendekati jendela. Sosok perempuan memakai kemeja lengan pendek berwarna putih. Namun, kepalanya tertutup oleh kain hitam. Sehingga, aku tidak bisa melihat wajahnya. Lalu, astaga! Tangan perempuan itu melambai-lambai ke arahku. Seperti menyuruhku untuk masuk ke asrama itu. Sampai di depan pintu, di bawah alam sadarku, aku pun membuka pintu dan langsung masuk ke asrama itu. Karena ternyata asrama itu tidak terkunci. Aku memasuki lorong lantai satu yang gelap saat itu. Perasaan takut pun mulai muncul. Badanku terbawa menuju sebuah tangga kayu. Tangga yang membawaku menuju lantai dua. Terdengar suara sautan seorang perempuan. Hingga sampailah aku tepat di depan pintu kamar perempuan. Lalu aku mengetuk pintunya perlahan. Aku mendengar suara dari dalam pintu itu yang berkata, tubuhku benar-benar seperti dikendalikan oleh sesuatu. Aku sudah sangat ingin keluar dari tempat itu. Dan aku melihat sosok perempuan itu memakai baju kemeja lengan pendek putih dan juga rok berwarna putih di bawah lutut. Namun, kepalanya masih tertutup kain hitam pekat. Lalu ia berkata, sini, masuk aja. Aku pun langsung masuk ke kamarnya. Keringat dinginku mulai bercucuran di dahiku. Aku dipersilakan masuk, duduk di atas sebuah ranjang. Dan ranjang ini nampaknya sudah tua dan sedikit bau. Mataku mulai menerawang. Sekilas, aku melihat ke arah pojok kamar. Ada sebuah foto yang terpampang di sana. Namun, nampak tidak begitu jelas. Tak lama, perempuan itu berjalan mondar-mandir dengan kaku di depanku. Lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Lalu, lama-kelamaan, aku mendengar suara tangisan. Suara tangisan ini berasal dari luar kamar. Dan berada sangat jauh, seperti berada di lorong lantai satu yang aku lewati tadi. Setelah mendengar itu, tubuhku mulai bisa aku atur. Aku pun langsung keluar dari kamar dan menuju tangga ke arah bawah menuju lantai satu. Dan langkahku terhenti sejenak. Perlahan-lahan aku mengendap-endap ke lantai satu dan menuju keluar. Tiba-tiba, astaga, Aku bisa melihat pintu kamar perempuan itu menutup sendiri. Refleks aku pun berlari menuju pintu keluar. Namun, langkahku pun terhenti ketika di belakangku aku mendengar suara perempuan itu. Aku berbalik dan ketika kulihat, benar saja sosok itu sudah berdiri di depanku sekarang. Perlahan dia memegang kain hitam yang menutup kepalanya itu, dan seakan-akan akan membuka kain itu. Dan astaga, perempuan itu membuka kain hitam yang menutupi kepalanya, dan terlihat sebuah wajah yang sudah hancur dan berlumuran darah. Bola matanya membelalak dan hampir terlepas. Hidung dan bibirnya sudah tidak berbentuk lagi. Perempuan itu pun mengayunkan tangannya, mengajakku untuk mendekatinya. Ketakutan aku langsung berlari keluar dari asrama itu. Sampai akhirnya aku bisa keluar dari rumah itu. Aku berlari dan terus berlari sampai ke arah rumah. Aku langsung menuju kamar dan langsung mencoba untuk tidur dan menutupi diri dalam selimut. Tiba-tiba masih terdengar suara tertawa itu di telingaku. Aku pun menutup kedua telingaku agar aku tak mendengarnya lagi. Namun saat aku menutup telingaku, astaga, ada yang meraba tanganku secara perlahan dari luar selimutku. Tangannya terasa dingin. Sampai selimutku ditarik. Dan tidak, ternyata itu adalah ibuku. Aku pun disenangkan olehnya. Akhirnya aku menceritakan apa yang kualami tadi. Ibuku pun bercerita, dia mendapat kabar dari tetangga rumah bahwa salah satu siswi perempuan di asrama itu meninggal karena tabrakan. Kejadian itu sudah lebih dari 40 hari. Dan katanya arwahnya masih tetap ada dan selalu datang pada malam Jumat Kliwon ke kamarnya. Salah satu atau sebuah minimarket. Kamis malam Jumat. Aku ke bagian kerja shift 3. Masuk jam 5 sore, pulang jam 12 malam. Aku berangkat jam 4 sore untuk meminimalisir terlambat karena di Ciroyom terkadang suka macet. Dan benar saja, meski aku pergi lebih awal, sekitaran pasar agak padat, merayap dan macet. Singkat cerita, aku sampai jam 4:30 lebih 10 menit. Aku langsung masuk ke toko dan di sana ada 4 rekan kerjaku. Sebut saja mereka Agam, Taufan, Tresna dan Pak Irwan, kepala toko. Aku bergegas melakukan absen. Tiba-tiba sang kepala toko mendatangiku dan bilang, dia bilang hari ini sampai seminggu ke depan aku diminta perbantuan di toko lain. Ya, letak tokonya memang tidak terlalu jauh dari tokoku ini. Soalnya di sana kurang personil. Agak kaget sih, karena infonya dadakan, tapi ya, apa boleh buat? Ditambah aku masih anak baru saat itu, ya aku terima saja permintaannya. Mendengar itu, rekan kerjaku bilang padaku, hati-hati katanya kalau di store itu. Kontan aku bertanya, memang kalau di store yang itu kenapa? Temanku bilang gak kenapa-napa, cuma gudang penyimpanan barangnya ada di lantai 4 di atas. Jadi mungkin agak rumit ketimbang di sini. Kirain ada yang aneh-aneh, pikirku. Ya, ku jawab tidak apa-apa, hitung-hitung pengalaman, karena kan sementara. Saat itu, karena hari itu juga aku harus pindah dan diminta perbantuan di store lain, aku segera bergegas menuju cabang toko perbantuanku. Singkat cerita, aku pun sampai di sana. Sebuah jalan yang bisa dibilang jalan ini banyak dilalui orang-orang, bahkan salah satu jalan yang cukup populer di Bandung. Kadang banyak bis datang ke sini untuk berbelanja. Orang-orang dari luar pulau, karya wisata, biasanya menjadi salah satu objek atau tujuan. Sampai di sana aku segera masuk ke toko dan langsung meminta bertemu kepala toko yang ada di cabang itu. Setelah berkenalan dengan kepala toko yang bernama Pak Eko, aku pun bergegas untuk langsung bekerja. Aku menaiki anak tangga sampai di lantai 2. Di sana aku tidak melihat gudang untuk menyimpan perlengkapan. Cuma ada satu ruangan dengan pintu tertutup. Aku tidak bertanya gudang penyimpanan perlengkapannya ada di lantai berapa. Tapi seingat ku, salah satu teman kerjaku bilang katanya ada di lantai atas. Ya sudahlah. Aku pun naik lagi dari lantai kedua ke lantai tiga. Sampai di lantai tiga, aku juga tidak menemukan satupun ruangan. Cuma ada rak-rak dan barang saja dan mungkin ini dipakai untuk penyimpanan stok, pikirku. Suasana di lantai tiga itu memang hening dan dingin, berbeda dengan saat berada di lantai dua. Aku berpikir positif mungkin karena sedang hujan dan jauh dari lantai satu, area sel sepertinya fine-fine saja, memang sewajarnya. Masih ada satu lantai lagi. Aku pun naik ke lantai empat. Ketika sampai di lantai empat, aku sempat melihat ke jam tanganku yang menunjukkan jam setengah enam lebih 15 menit. Tak lama terdengar azan maghrib berkumandang. Aku pun berniat sekalian saja untuk sholat maghrib ketika sampai di lantai empat. Sampai di lantai empat pun kulihat lantai itu kosong, bahkan tidak ada apapun di sana. Kondisi lampunya mati, hanya ada pintu yang terbuka dan itu mengarah ke arah balkon. Wah, kok ini gak ada apa-apanya ya? Kupikir gudang penyimpanan perlengkapan ada di sana. Aku pun coba berjalan di lantai empat itu, mencari sakral lampu untuk menyalakan lampu yang ada di lantai empat. Karena saat itu sudah cukup gelap, hanya penerangan pun dari celah pintu balkon. Aku meraba dinding menemukan saklar, dan tiba-tiba di lantai empat itu ada seseorang. Iya, di dalam gelapnya lantai empat itu cukup jelas ada orang yang sedang berdiri, agak tinggi, mungkin karyawan. Agak samar sih memang terlihatnya, tapi cukup jelas sih ada seseorang yang berdiri dan mungkin itu karyawan. Karena tidak menemukan saklarnya, aku pun perlahan mendekati orang itu. Jalan semakin dekat, berniat untuk menanyakan di mana saklar lampunya dan sedang apa dia di sana. Dan ketika aku dekati orang itu, astaga, sebagian wajahnya tersorot oleh cahaya dari balkon. Dan aku terperanjat kaget ketika kulihat orang yang di depanku itu tidak memakai seragam karyawan, mereka memakai baju jubah hitam, rambutnya panjang dan sangat berantakan. Iya, sosok itu berdiri kaku melihat ke arahku sampai kepalanya terlepas dari badannya. kontan aku langsung lari terbirit-birit turun ketakutan. Sampai di lantai dua aku tidak sengaja menabrak Pak Eko. Pak Eko langsung bertanya padaku kenapa aku terlihat panik dan ketakutan. Saat itu aku tidak langsung menceritakan apa yang kualami. Aku bilang aku tidak menemukan gudang penyimpanannya ada di mana. Dan Pak Eko pun menunjuk ruangan yang ada di salah satu lantai dua itu. Di sana katanya. Aku pun segera masuk dan bersiap-siap saat itu. Aku coba tenangkan diriku. Memang saat aku melihat sosok itu kondisi sedang sandikala, di mana mereka sedang keluar saat itu. Tak berapa lama setelah aku keluar dari ruang penyimpanan, kurang lebih sekitar jam 6 sore, kudengar ada suara perempuan yang memanggilku. Suaranya agak melengking, namun suaranya seperti orang yang tersumbat hidungnya, tapi kencang. Iya, jelas terdengar di ruangan itu. Ketika aku masuk, aku tidak perhatikan ada siapa-siapa memang di dalam. Mungkin memang ada orang. Dia terus memanggilku. Terdengar memang agak aneh. Kutengok ke belakang, ada yang sedang duduk di pojok ruangan itu. Seorang perempuan, rambutnya agak panjang. Teh, teteh manggil saya. Kulihat memang dia memakai baju seragam yang sama. Ketika aku tegur, dia hanya diam. Teteh, kenapa teh? Aku semakin mendekati orang itu. Dan ketika aku pegang bahunya, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk berteriak atau memejamkan mata pun aku tidak bisa. Rasanya orang itu memaksaku untuk melihat terus wajahnya. Perempuan itu berwajah pucat, kedua matanya putih, rambutnya panjang, dan jelas itu bukan sosok manusia. Dia melihat ke arahku, mulutnya terus mengucapkan kata minta tolong dengan suaranya yang nyaring itu. Dan sosok itu tiba-tiba mulai merintih kesakitan dan menangis. Keluar air mata, darah dari matanya. Dia terus merintih kesakitan dan meminta tolong. Dan tiba-tiba saja sosok itu berdiri dan berlari menembus badanku. Ketika itu badanku bisa kugerakkan lagi. Kulihat ke sekitar, tidak ada apa-apa. Kepalaku pun pusing dan aku pun duduk sejenak. Rasanya pandanganku mulai kabur dan aku pun tidak sadarkan diri. Yang kurasakan seperti itu, tapi saat itu aku entahlah, seperti mimpi tapi terasa nyata. Aku berada di sebuah hutan dan rawa. Di depanku ada satu rumah besar. Aku seakan digiring untuk masuk ke rumah itu. Ketika aku masuk ke rumah itu, tiba-tiba kulihat ada sosok perempuan. Sepertinya ketakutan, dikejar-kejar, dan akhirnya terjatuh dari lantai dua rumah itu. Ketika perempuan itu terjatuh, kepalanya berlumuran darah. Ketika melihat itu, sosok perempuan yang ada dalam mimpi ku itu melihat ke arahku. Tatapannya nanar dan seketika aku langsung tersadar. Ketika tersadar, aku sudah bersama Pak Eko dan beberapa teman-temanku yang bekerja di store itu. Mereka bertanya kenapa aku terlihat pucat dan pingsan. Kalau kecapean atau tidak sanggup, ya tidak usah bekerja. Aku pun akhirnya meminta untuk izin pulang. Untungnya kepala toko pun mengizinkannya karena melihat kondisiku sangat kacau. Singkat cerita, sampai di rumah, badanku mulai terasa demam. Badanku ngilu, perasaanku campur aduk. Entahlah, segala yang ada di badanku terasa tidak enak. Ketika aku mencoba untuk tertidur di rumah, sekitar jam 12 malam, terdengar ada ketukan di pintu depan rumah yang terus mengetuk-ngetuk. Kebetulan saat itu aku masih terbangun. Aku pun turun ke bawah dan baru saja akan membuka pintu itu. Suara tangisan yang sama yang kudengar di tempat kerjaku. Dia menangis dan bilang ingin disempurnakan. Aku pun tidak pernah membuka ketukan pintu itu. Waktu pun berlalu, sampai akhirnya muncullah cerita yang beredar di toko itu. Dulu sebelum dijadikan jualan stol. Tempat itu sudah kosong cukup lama. Dan kata orang-orang memang cukup angka. Entah ada cerita apa di balik tempat itu. Yang jelas, niat saya adalah bekerja. Jika kalian memang ada di sana, dimanapun kalian berada, sama-sama kita tinggal di sini dan jangan mengganggu. Itu yang selalu kuterapkan kali ini. Karena memang kita dan mereka itu sangat dekat sebenarnya. Karena hidup saling berdampingan. Dan yang pastinya ada insan muda juga yang berpartisipasi untuk berbagi pengalaman seramnya di Night Masa Testing Misteri secara langsung, bercerita kepada Dimasta. Di tahun depan juga kita akan selalu membuka lebar pintu di Night Masa Testing Misteri untuk kamu yang ingin bercerita pengalaman seramnya. Selanjutnya kita akan dengarkan cerita keempat dan kelima di JNE Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita keempat dan kelima di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Cerita ini aku alami kurang lebih 5 tahun yang lalu. Namaku Mima. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di Karawang. Saat itu waktu ujian sudah selesai dan masuklah saat liburan sekolah. Aku mendapatkan libur sekitar 2 minggu. Waktu libur yang cukup lama membuatku sedikit bingung untuk berlibur kemana. Sampai ketika aku sedang membuka sosial media, temanku dari Bandung mengirimkan sebuah pesan. Anggi namanya. Setelah basa-basi bertanya kabar, lalu Anggi pun menawarkanku untuk liburan di Bandung, tepatnya di rumahnya, katanya. Setelah mengobrol lumayan lama di chat itu, aku pun memutuskan untuk menerima ajakannya dan berencana besok pagi-pagi sekali untuk langsung pergi menuju Bandung. Pagi pun tiba. Aku sudah bersiap pergi menuju travel. Sebelum berangkat, aku mengabari Anggi bahwa aku sudah berangkat menuju Bandung. Dan Anggi pun bilang akan menjemputku di tempat travel. Singkat cerita, selama perjalanan aku pun tertidur pulas. Dan ketika aku terbangun, ternyata aku sudah berada di pintu keluar tol Paster. Aku pun segera menelpon Anggi. Halo, Gi. Aku bentar lagi sampai nih. Oh gitu. Oke. Tunggu ya. Ternyata Anggi sudah sampai di tempat pemberhentian travelku. Dan sekitar 15 menit kemudian, aku pun sampai. Kulihat Anggi sudah siap menjemputku dengan motor. Aku pun diboncengnya dan kami pun mengobrol selama perjalanan menuju ke rumahnya. Ini adalah kali pertamaku menginap di rumah Anggi. Karena ternyata Anggi sudah pindah rumah dari rumahnya yang dulu. Selama perjalanan, kami pun mengobrol cukup banyak. Karena ternyata sudah lama juga kami tidak bertemu seperti ini. Sampailah aku di rumah Anggi. Kulihat rumahnya yang sekarang ternyata bangunannya masih bangunan zaman dulu. Dari arsitektur rumahnya pun masih kental dengan nuansa rumah zaman Belanda. Seperti rumah-rumah yang suka dipakai sebagai tempat syuting film. Ingatku saat itu. Setelah memarkirkan motor di garasi, Anggi pun mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun diantarkan menuju kamar tamu. Aku sempat bertanya pada Anggi, kenapa aku tidak tidur di kamarnya saja? Namun Anggi bilang, katanya kamarnya tidak terlalu besar, jadi lebih baik aku tidur di kamar tamu saja, biar nyaman katanya. Seriusan Migi? Padahal gak apa-apa loh aku tidur di kamar kamu aja. Sempit-sempitan juga gak apa-apa kok. Anggi pun menunjukkan kamar tempat tidurku. Dan ketika dibuka, Gi, ini seriusan kamarnya? Ih, kayaknya ada hantu ya. Ketika berbicara seperti itu, Anggi langsung membantah ucapanku. Katanya, aku jangan bicara seperti itu. Hei, bercanda kok, Gi. Ya kali, ada hantu di rumah keren kayak gini. Kalau ada hantu, ya mereka kali yang kabur lihat gue. Anggi hanya tersenyum mendengar ucapanku itu. Dan ia lanjut mempersilahkanku untuk beristirahat. Waktu pun berlalu. Sorenya, Anggi mengajakku jalan-jalan di Bandung. Hingga tak terasa sudah sekitar jam 10 malam. Lalu kami pun kembali pulang dan langsung masuk ke kamar masing-masing. Dagi, sampai ketemu besok ya. Bangunin gue, jangan lupa. Setelah bersih-bersih, aku pun langsung merebahkan diri ke atas tempat tidurku. Dan baru saja aku akan tertidur, ada yang mengetuk pintu kamar. Iya, Gi. Kenapa? Udah masuk aja, gak dikunci kok, kataku. Namun pintu kamar itu masih diketuk, seakan Anggi tidak mendengar ucapanku. Siapa sih? Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan langsung bergegas membuka pintu. Iya, tunggu. ketika baru saja aku membuka pintu, hening. Tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin bukan pintu kamar yang ini ya? Pikirku positif. Aku pun menutup kembali pintu itu. Dan astaga, siapa sih? Iya, siapa? Lagi dan lagi tidak ada siapa-siapa. Aneh. Penasaran, aku pun keluar dari kamar dan berjalan menyusuri lorong sekitar rumah ini. Namun sudah cukup lama aku berjalan, tidak ada orang-orang. Aku yakin sih mereka sudah tidur. Aku pun kembali ke kamar dan berusaha untuk menghiraukannya. Ku coba ambil posisi tidur kembali, namun terasa sulit sekali. Aku mendengar suara anak ayam. Mendengar itu rasanya sedikit aneh, karena sepenglihatanku tadi, kulihat di sini tidak ada kandang ayam. Atau mungkin ada tetangga yang memeliharanya di sekitar sini. Tahu. Apa mungkin memang ada ya? Karena suara anak ayam itu terdengar cukup jauh. Namun suara itu terdengar cukup menggangguku. Aku pun mencoba untuk menghiraukannya dan langsung mengambil posisi tidur kembali. Namun, tak lama dari itu, astaga, seperti ada yang menggedor pintu kamarku dan juga jendela langit-langit kamar ini. Dan kini terdengar sangat keras sampai tiba-tiba saja tempat tidurku ini bergerak sendiri. Aku pun terkejut. Aku mencoba untuk mengatur nafasku perlahan dan langsung beranjak dari tempat tidur. Tapi ya Tuhan, dari sudut mataku kulihat sesosok bayangan hitam. Apa itu? Aku melihat sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi, hingga kepalanya menekuk di langit-langit. Dan kulihat, ketika kulihat dengan seksama, astaga, kulihat sosok perempuan yang sangat tinggi sekali berada di dalam kamar ini. Dan kini perlahan dengan jelas aku bisa melihat wajahnya. Wajah yang sangat seram dengan bola mata hitam pekat dan rambutnya sangat panjang sekali menyentuh. aku dengar suara tertawa yang sangat menyeramkan. Perlahan, ketika kulihat, badannya semakin merunduk dan seperti meliuk-liuk berusaha mendekatiku. Dan wajahnya kini tepat di depanku. Mulutnya menganga dan dia pun tertawa tepat di depan mukaku. Badanku lemah seketika dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Esok paginya, ketika aku terbangun, badanku lemas dan kepalaku pun pusing. Ketika terbangun, kulihat Anggi sudah berada dalam kamar. Dia pun menanyakan, ada apa? Kenapa aku tertidur di lantai? Setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakan apa yang aku alami semalam. Dan setelah ku ceritakan, Anggi pun langsung bercerita bahwa sosok yang bertemu denganku itu adalah sosok si Nyai. Iya, si Nyai adalah sosok penunggu di depan rumah ini. Mendengar itu, aku pun hanya bisa terdiam dan mencoba untuk introspeksi diri. Aku pun sadar bahwa ketika kita sedang berada di manapun, kita harus menjaga omongan dan juga sikap kita. Karena mungkin apa yang kita ucap didengarkan juga oleh mereka yang tak terlihat. Sekitar jam 11 siang, kami sampai di villa itu. Rencananya kami akan menginap 2 hari. Villanya bisa dibilang tidak terlalu modern sih. Khas villa-villa jadul, dan entahlah kalau dibilang peninggalan Belanda atau bukan, aku tidak terlalu paham. Yang jelas bentuk villanya tidak modern. Ada 2 lantai dan lapangan yang cukup luas. Ada kolam air hangat juga. Dan yang pasti ada ruangan seperti aula yang cukup besar untuk dipakai kita mengadakan workshop atau seminar dengan pembicara. Di villa tersebut banyak kamar-kamar, dan satu kamar bisa diisi oleh 4 orang. Singkat cerita, ketika sampai, pergi ke kamar untuk menyimpan barang-barang. Nah, setelah makan siang, acara outing pun dimulai. Ada pemateri atau pembicara yang hadir untuk memberikan motivasi. Tanya jawab dilakukan dan semuanya berjalan menyenangkan. Sampai waktu maghrib pun tiba. Suasana sejuk, pemandangan indah yang terhampar di sana mendadak hilang seketika ketika sudah malam. Sangat gelap, bahkan pepohonan yang tadi kulihat mengelilingi villa kini tidak terlihat lagi. Gelap dan sepi. Rencananya setelah Isya akan ada acara lagi. Ada hiburan dan games-games kecil yang katanya sih membangun kekompakan team building. Setelah makan malam sekitar jam 8, kami berkumpul di sebuah lapangan yang sudah disiapkan api unggun. Udara di sana sangat dingin. Beberapa di antara kami memakai jaket tebal untuk bisa menghangatkan diri. Panitia mulai menyiapkan games kecil. Ada juga penampilan-penampilan dari para peserta yang ingin bernyanyi. Sampai akhirnya kami masuk ke acara team building. Beberapa games untuk meningkatkan kekompakan dilakukan. Sampai tibalah pada games yang satu ini. Kurang lebih peserta yang ikut saat itu 20 orang. Sisanya ada bos-bos dan panitia. Di antara kami ber-20 itu, mata kami ditutup oleh selembar kain hitam, dan nantinya kami harus menebak teman atau rekan kami yang ada di depan dengan menyentuh wajahnya. Kira-kira siapa dia? Satu persatu peserta mulai menebak wajah temannya masing-masing. Gelak tawa terdengar di sana. Lucu sih. Ada yang salah menebak, ada yang benar juga. Sampai giliranku, aku berdiri, mataku ditutup, dan aku diminta untuk memegang wajah rekanku itu. Ketika aku pegang, wah, aku pegang dari arah kepalanya dulu, dan ini rambutnya panjang nih. Rambut panjang tapi agak kasar. Siapa ya? Wajahnya aku coba pegang. Terasa hidung, mata yang agak mencorok ke dalam. Pegang bibirnya. Ternyata permainan ini cukup sulit. Ketika aku pegang wajahnya, aku tidak bisa menebak siapa itu. Tapi ketika itu rambut panjang, mungkin perempuan sih. Ini sih gampang. Ku ingat-ingat, di antara teman-temanku yang rambutnya panjang seperti ini, hanya Dewi. Lalu ku bilang, "Dewi." Terdengar suara tertawa dari teman-temanku. Ketika MC memintaku membuka penutup matanya, ketika dilihat, loh, di depanku ternyata Budi. Rambutnya pun cepak pendek, dan dia laki-laki. Loh, teman-temanku menertawaiku. Kenapa bisa-bisanya aku menebak itu Dewi? Jelas-jelas itu Budi. Tapi terasa olehku rambutnya panjang, dan wajahnya pun terasa seperti perempuan. Aku yang gagal malah merasa kebingungan. Ketika kembali duduk, aku tanya pada teman sebelahku. Aku bilang, "Apa aku dijahili ya? Dia pakai wig atau entahlah." Aku pegang, dan teman-temanku bilang tidak. Temanku sampai berkata, "Emang kenapa?" Aku pegang, itu rambutnya panjang, terus wajahnya seperti perempuan. Terasa rambut panjang kasar. Sudahlah, aku habis akal memikirkan kenapa yang kupegang dengan yang kulihat itu berbeda. Acara malam itu pun selesai hampir tengah malam. Kami semua kembali ke kamar dan siap-siap untuk beristirahat. besok masih akan ada acara di aula. Lalu sekitar jam 3 sore kita akan pulang. Aku pun buru-buru istirahat. Thanks. di mana semuanya menarik. Dia berbisik padaku, joget dulu aja kan. Aku pun hanya mengangguk dan ya, akhirnya aku pun mengikuti irama. Perempuan itu menari sambil terus melihat ke arahku. Badannya meliuk-liuk dengan tarian yang mengikuti alunan suara gamelan dan kendang. Dia terus meliuk, tersenyum padaku, bibirnya merah, rambutnya panjang sampai dia terus meliuk, meliuk hingga setengah. Ketika ku tersadar, badan penari itu memanjang, terus memanjang. Itu tengah badannya terlihat berubah menjadi penuh sisik, jadi sangat tinggi dan iya, setengah badannya berubah menjadi ular. Tepat di depan mataku kulihat seorang penari dengan badan setengah ular meliuk-liuk mengitariku. Wajahnya masih terus melihat ke arahku sambil tersenyum dan sesekali dia mengeluarkan lidahnya yang menjulur dan mendesis seperti ular. Dan perhatikan ke sekitarku, penari-penari dan warga-warga yang sedang menari tadi kini perlahan menghilang dan hanya menyisakan aku dan sosok perempuan berbadan ular itu. Dan tiba-tiba aku merasa badanku seperti terlilit dan aku tidak bisa bernafas. Sampai wajah perempuan itu pun mendekatiku dan berkata padaku, "Moga naon sia, mawa naon sia." Aku tidak mengerti apa yang dia maksud dan lilitannya semakin keras, semakin kencang hingga aku pun tak sadarkan diri. Pagi itu aku terbangun ketika mendengar suara azan subuh berkumandang. Ketika aku terbangun, aku berada di halaman belakang yang cukup jauh dari vila, di depan sebuah pohon yang sangat besar dan rindang. Entah pohon apa itu, dilihat dari batang pohon yang sangat besar, sepertinya pohon itu sudah ratusan tahun. Aku pun buru-buru segera lari masuk ke dalam vila. Di jalan sebelum masuk, aku bertemu seorang penjaga vila yang bertanya padaku dari mana, kenapa muncul dari arah sana. Aku pun menceritakan apa yang ku alami, apa yang kulihat. Kuncen atau penjaga vila itu cukup kaget mendengarnya. Dia bilang, di belakang vila itu adalah pemakaman. Ada kuburan-kuburan yang sudah lama berada di sana sejak zaman dulu, yang tidak pernah tahu siapa keluarganya. Lalu bilang kenapa sosok itu menggangguku, padahal aku sama sekali tidak mengganggu apapun. kepadaku. Hanya saja bapak itu berkata, penjagaku ini cukup aktif. Jadi jika ada sesuatu yang menggangguku secara gaib, dia akan melawan dan bereaksi. Dan pada akhirnya bentuk reaksinya macam-macam. Bahkan seperti apa yang ku alami tadi, melihat sosok perempuan dengan badan setengah bulat yang sampai saat ini masih membekas di pikiranku dan menjadi mimpi burukku. Insya Allah nasional bahkan internasional. Harapannya dari game Nightmare Side ini menjadi salah satu hal positif untuk karya anak bangsa. Game developernya berasal dari Bandung, ada Hige Studio yang bekerja sama tentunya dengan Ardan dengan segala konsep ini itu segala macamnya, dan membawa nama Nightmare Side game ini menuju kancah internasional. Mari kita dukung, support your local game. Terima kasih banyak sekali lagi juga untuk CNA yang sudah setia selama setahun ini menemani Nightmare Side. Sampai bertemu lagi di CNA Nightmare Side tahun depan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan selama satu tahun ini untuk para pendengar setia insan muda Nightmare Side. Kita bertemu lagi di tahun 2024 dengan sesuatu yang lebih seram lagi. Saya Dimas sebagai pembaca cerita dan juga narator. Ada Adinda sebagai pembaca cerita perempuan. Ada Guntur dan Dimas sebagai penyadur cerita. Ada Jojo dan Berlan sebagai sound designer. Kami pamit undur diri. Selamat tahun baru 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.